Mitra bisnis dari survei yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy atau PERS, Indonesia merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Menurut PERS, korupsi di Indonesia sudah merajalela pada semua level. Survei ini melibatkan lebih dari 2.000 orang eksekutif tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Perang korupsi yang dilakukan Presiden SBY juga telah terhambat oleh isu politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh aksi yang dilakukan SBY. Apalagi penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi di Indonesia masih sering mendapat keluhan dan sorotan masyarakat, sehingga seluruh perang terhadap korupsi sedang terancam bahaya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Gusti Randa. Mas Gusti, bagaimana komentar Anda? Kalau kita lihat pemberantasan korupsi kita ini, memang itu tidak tuntas ya. Tidak tuntas dalam pengertian bahwa antara penegak yang satu dengan penegak yang lain tidak satu bahasa, ya. Saya ingin memakai kata satu bahasa karena ketika diawali dengan yang namanya Undang-Undang Korupsi pada tahun 71 sampai dengan sekarang ini tidak ada sebuah penyatuan cara pemberantasan korupsi. Kita bisa melihat pertama, korupsi diletakkan sebagai extraordinary crime, artinya kejahatan yang luar biasa. Artinya kalau ini kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya harus luar biasa. Maksudnya seperti apa, Mas? Harus ada sebuah badan yang super body, gitu kan, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak lain. Nah, satu hal itu saja, ini tidak terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat korupsi sebagai tindak pidana khusus. Kejaksaan juga bisa mengusut korupsi. Kepolisian juga bisa mengusut korupsi. Lalu dengan semangat tahun 2003, dilahirkanlah KPK yang kita anggap juga sebagai super body. Tapi ternyata kewenangan KPK juga diikuti oleh kewenangan-kewenangan instansi-instansi yang lain. Jadi saya katakan, kalau cara seperti ini, penanganan masalah korupsi tidak akan bisa tuntas. Ya, jangan mimpi deh korupsi bisa tuntas. Apa ini berarti korupsi nggak akan pernah hilang, Mas? Kita berbicara mengenai trias politika. Ya, di sana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga elemen lembaga pemerintahan ini, semuanya ini memang sudah korupsi. Ya, eksekutifnya korupsi, legislatifnya korupsi, ya yudikatifnya korupsi. Lalu siapa harus yang akan menangani ini? Sementara kita lihat yang menangani ini adalah eksekutif. Eksekutif dengan bagan-bagan pemerintah di bawahnya ya. Misalnya kejaksaan, ya kan, lalu ada kepolisian dan seterusnya. Tetapi ternyata ada persaingan antara eksekutif dan legislatif. Wong legislatifnya juga penuh dengan koruptor di dalamnya. Nah, dari sisi trias politika tersebut, sudah pasti akan sulit. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Yang penting solusinya, kalau kita mendiagnosa sih banyak. Sekarang adalah, berani nggak kita melakukan gebrakan-gebrakan? Gebrakannya juga harus extraordinary, karena korupsi ini kan extraordinary. Berarti gebrakannya juga harus di luar kebiasaan. Misalnya, seluruh menteri-menteri yang sekarang buka, pernah nggak melakukan korupsi? Katakanlah korupsi 1.000 perak, 2.000 perak, oke nggak. Tapi kalau sampai 10 juta, 20 juta, korupsi atau pemberian segala macam, segera dicopot. Nah, itu contoh misalnya. Demikian Gusti Randa dan saya, Rizal Andika.